Sura Paulus pamulana ka Timotius. Saungu Timotius pasal saung. Sura inggarijai ku i Paulus ka i Timotius, tona jadi eva ana kumboto, saba nano para sa ipo Yesus. Aku ena jadi suro Yesus Kristus, nantuki parenta ala tala, magau to mempaka salama kita, bo pua Yesus Kristus tona sarumakata. Perapi umata pua ala tala, bo pua ta Yesus Kristus, membagane komi, bo mempopokita asimata rejai komi, bo membavai katubua mabelo ka komi. Komi kana maroa meto ringata Efesus, eva toni te vai ku ka komi bo pia, tempo aku nanggalivom pakari propinsi Makedonia. Komi kana maroa risetu, ala mempatuduki tau-tau tonom patolele, pe patuduki tona sala, ala ira menonto mempatuduki etu. Pade patuduki ka ira vuu, ne mana mempariara tesa-tesa kabali, toni petovali manusia, bo tuntu-tuntu tuang gaulu, to dari akau popuna. Tesa-tesa itu, aga nampo piomba posinggarau, pade da nanggeni tau, mangginjani nia alatala. Niana itu, aga namalaran jani, ante memparasa ipue. Patuju te vaiku ei, ala to pemparasaya musipotobe samba abu samba. Itu kana majadi, ane ira maleong urara, bo magasara rantai, bompu-umpu umum para saya ipue. Naria barasa ku yang batau, mana matuvu ante ingu ibetu. Ira agano tesa-tesa anu daria batuan. Ira madota majadi guru, to mempatuduki atura-atura agama, to nipa pola imusa, tapi ira mboto da anang ginjani batuana, tesa-tesa to nipake ira, bonuapa-nuapa to nisobadaka ira ante nakono. Ninjani ta, tesa ngari atura-atura agama na belo, ane rapake antena noa. Pada ninjani tavou, atura-atura itu dani povia katau-tau tona noana, tapi katau-tau tona dengona, katau-tau tona vatu, tau-tau da anantuki do talatala, tau-tau tona silaka, tau-tau da anagasa pokainguna, tau-tau da anubabila alatala, tau-tau tona patesi indo umana, pada pura-pura topi patesin tanina. Atura itu nipovia katau-tau no gau sala, ante tau da arongo namboto. Tau-tau tonu si porongo mbau langgai, bombau besi, topa ngae, topodava, sabi-sabi topodava, pade ka isema-sema tonangga via pura-pura pokaingu, to da amasipato ante pepatuduki tona konona. Pepatuduki tona konona itu, na ria-riara kareba belo toni para saya ka aku, itu mu kareba belo tona kuasa ngerejai alatala, to masipato ratoya. Aku no tarima kasih ka puete Yesus Kristus, to nombavai pompakule ka aku, mantulungi tau mangginjani kareba belo itu, sabana ni pekirina, aku na malara para saya, mantui bago itu. Tempo bopia, aku enom pakakedi ia, aku nompandasa bonan jalai ia. Tapi nau pa ibetu, ala tala nompotove aku, sabana ri tempo itu, aku da apa nompara saya ia, da apa nanoto ka aku, poviaku itu naja. Pada tobe belo nupueta, nipopelabi na ka aku, nusangganing-gani ante pompara saya, botobe ngarija Yesus Kristus. Naria tesa tona konon puu, bo masipato ratarima, bora para saya pura-pura tau ivei. Yesus Kristus naratari dunia ei, ala mempaka salama tau-tau tona silaka. Pada ngari pura-pura tau na silaka, aku patoneliu silakana. Tapi itu mo sabana, aku nipotobe ala tala, ala Yesus Kristus, na mala mempopo kita posabarana, to da aria kau puapuna rijaiku, to neliung gajaa. Ante ibetu, aku na jadi jonjo ka pura-pura taun tanina, to mempara saya ia banipia, pada membarata katubua mabelo, sampe rika saya saena. Ala tala mo magau, ngari lamba pamulana, sampe rika saya saena. Ia da aria mamate-mate, ia da na malara kita, aga ia mo ala tala tona konona. Ia mo to masipato rabila beratoyata, sampe rika saya saena. Amin. Timotius anaku, bago itu ku para saya kakumi, nantuki tesa no ala tala toni pasimbayu nabi-nabina, no singa vela ante katubu kumi. Tesa itu kana majadi eva bakumu, mempakaroso kumi, mantui bago tona belo etu, eba sambat antara tona roso, nang iba balina. Tui mo bago etu, ante pumparasaya tona roso, murarantai tona gasa. Naria tau da anantuki rarantai na tona gasa, sampe na gero mo pumparasayan. Romba ang garita tongo ira, etu mo, Ihimenius boy Alexander. Ira rombaan ni vai kumo kamagaunuseta, ala ira rapatuduki, ne emana mumpaka kedi ala tala.